dirimu. Aku terjebak di tempat terindah, tempat curahkan segala gundah. Aku merasa hampa jalani hidup. Aku merasa sepi di relung hati. Bila kau tiada menemaniku, kau adalah satu alam.